Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari bab yang ke-88. Bab istihbabi thayyibil kalam wa talaqatil wajhi inda liqa. Bab disunnahkan berkata yang baik dan bermuka manis ketika berjumpa dengan sesama. Baik. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa akhlak yang terpuji merupakan hasil atau buah dari keimanan seseorang. Semakin bagus imannya, seharusnya semakin bagus pula akhlaknya. Di antara akhlak yang terpuji ialah ketika berjumpa dengan sesama, kita menyapa dengan perkataan yang baik dan muka yang manis, bersahabat. Naam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Beliau menyampaikan dua dalil. Yang pertama surah Al-Hujur ayat 88. Qala Allah Ta'ala wahfidh janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Makna wahfid janahaka lil mu'minin ialah tawadhah wa alin janibaka. Hendaknya engkau bersikap ramah dan lemah lembut di hadapan orang-orang yang beriman. Ayat ini perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah dinyatakan memiliki akhlak yang sangat agung, tapi tetap diperintah untuk bersikap ramah dan lemah lembut di hadapan orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa sikap tersebut perlu untuk terus diamalkan, perlu untuk dilatih. Nah, kalau Nabi saja diperintah seperti itu, maka tentunya kita semua lebih layak untuk mengamalkannya. Bersikap ramah, bersikap lemah lembut di hadapan sesama. Di antara sikap ramah dan lemah lembut ialah bicaranya itu bagus, sopan, ya. Dan mukanya itu manis, berseri, ramah, bersahabat. Tidak menunjukkan muka penuh kebencian. Tidak menunjukkan muka penuh permusuhan. Tidak menunjukkan muka cuek. Taib. Ini adalah perkara yang perlu diperhatikan bersama. Orang kalau pertama kali berjumpa dengan kita, kita kok ramah, bersikap lemah lembut, ngomongnya enak, mukanya juga muka ramah, bersahabat, ya. Maka kesan orang itu pasti baik. Nah, dan ini bisa kita lakukan jika kita melatih diri kita melakukannya. Ini butuh latihan. Kalau enggak dilatih, maka kebiasaannya jadi sebaliknya. Ngomongnya kasar. Mukanya penuh kebencian. Atau minimal cuek. Enggak peduli. Ini akibatnya nanti orang akan lari dari kita. Minimal jaga jarak. Takut dekat-dekat sama kita. Nah, dan ini sangat merugikan dalam dakwah. Nah, dakwah itu ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum-belum yang diajak sudah main lari. Kita belum ngomong apa-apa itu lari. Kenapa? Sikap kita kurang ramah. Sikap kita kurang lembut. Ucapan kita kasar. Muka kita itu muka seperti musuh, muka benci, muka cuek. Nah, barakofikum. Jadi perlu kita latihan untuk mengamalkannya. Taib. Dalil yang kedua ialah surah Ali Imran ayat 159. Wa qala ta'ala, walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau memiliki akhlak yang jelek, faddan itu maknanya sayyul khalqi, ya, na'am, sayyul khuluq, jelek akhlaknya. Seandainya engkau keras hati, ghalibal qalbi, lam faddu min haulik, niscaya umat manusia itu akan menjauh darimu, lari darimu, meninggalkanmu. Barakofikum. Jadi ucapan yang kasar, apalagi kotor, muka yang penuh kebencian, muka yang tidak ramah, ini termasuk bentuk apa ini? Akhlak yang jelek, bentuk kerasnya hati yang menyebabkan orang menjauh dari kita. Nah, ini merugikan dalam dakwah, ya, merugikan. Apalagi kalau yang melakukannya adalah para dai-nya. Omongannya kasar, kurang ramah, enggak bersahabat. Mukanya juga muka kayak cuek atau muka memusuhi, muka benci. Ya. Efeknya negatif untuk dakwah. Banyak yang lari. Nah, mereka enggak mau mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan hanya karena kita tidak ramah. Oleh sebab itulah sekali lagi kita harus latihan, ya, bersama untuk meningkatkan kualitas akhlak kita. Barakallahu'alaikum. Apalagi yang dihadapi adalah sesama saudara, seiman, seperjuangan, ya. Al-ahfillah, maka harus lebih apa ini? Ramah lagi. Lebih lemah lembut lagi. Nah, barakallahu'alaikum. Karena untuk mendapatkan saudara seperjuangan karena Allah itu sangat susah saat ini, ya. Nah, kebanyakan orang itu berteman, bersahabat karena fulus, duit, dunia, ya. Nah, gak ada fulus, gak ada duit, pergi. Ya. Tapi kalau hubungan saudara seperjuangan dalam berdakwah atau al-akhfillah, itu ikatannya kuat. Maka sikap kita juga harus semakin spesial untuk mereka, ya. Nah, karena itu adalah teman yang berharga bagi kita semuanya. Taib Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan beberapa hadis asy-syarif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Yang pertama, hadis yang ke-693. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Adi ibnu Hatim, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nar walau bisikki tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Muttafaqun alaih. Ittaqun nar, ndaklah kalian menjaga diri kalian dari neraka, walau bisik tamrah, walaupun dengan sedekah separuh butir kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, maka para siapa yang tidak mendapati sedekah sekecil itu, maka bisa juga dengan perkataan yang baik. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, cukup jelas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara cara agar kita selamat dari adab neraka ialah dengan rajin bersedekah. Jadi rajin sedekah itu menjadi sebab terbesar selamat dari adab neraka. Itulah sebabnya orang-orang yang sudah di akhirat nanti, ketika melihat adab jahanam, mereka semuanya minta dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki diri. Dan amalan yang paling akan dilakukan adalah bersedekah. Mengapa? Karena mereka tahu dengan sedekah itu akan terbebas dari apa ini? Adab neraka. Makanya minta dikembalikan ke dunia agar bisa bersedekah, dan dengan sebab itu mereka selamat dari azab neraka. Nah, kita harus cerdas menangkap pesan hadis ini. Oh, ternyata dengan sedekah kita bisa terjaga dari azab neraka, maka kita harus rajin bersedekah. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa sedekah itu sesuai dengan kemampuan, walaupun separuh butir kurma. Kalau kaya, ya sedekahnya 10 karton kurma, begitu ya. Nah, kalau biasa-biasa ya 1 karton kurma. Kalau enggak punya, ya itu separuh butir kurma. 1 butir saja itu sudah dianggap kecil ya. Dianggap remeh. Separuhnya mau tambah remeh lagi. Tapi kita tidak boleh meremehkan. Ya, tidak boleh meremehkan. Karena walaupun separuh butir kurma yang kita sedekahkan itu bisa menjaga diri kita dari azab neraka. Jadi gak usah pakai gengsi. Gak usah pakai malu dalam sedekah. Ya. Nah. Misalkan kita mau sedekah. Gak ada uang kertas. Gak ada uang koin. Nah, kasihkan saja. Gak apa-apa. Saat itu kita gak ada apa-apa kecuali itu. Ya. Mumpung bisa sedekah. Tapi jangan salah paham. Salah paham itu dia menyimpulkan sedekah jangan banyak-banyak. Cukup separuh kurma saja. Gitu. Itu salah paham namanya ya. Kaya. Tapi sedekahnya separuh butir kurma. Nah, alasannya sedekah itu gak usah banyak-banyak ya. Cukup separuh butir kurma. Ini salah. Yang benar ialah sedekah itu sesuai dengan kemampuan. Dan kita tidak boleh meremehkan sedekah itu. Walaupun kita hanya bisa ngasih separuh butir kurma. Itu menunjukkan jangan sampai tidak sedekah ya. Nah, kalau separuh butir kurma itu dihargai itu berapa rupiah? Mau enggak ada yang beli? 1000 rupiah? Enggak ya. Nah, 500 rupiah? Enggak juga ya. Nah, berarti kalau kita punya uang koin 500 ribu, jangan kemudian kita gengsi untuk tidak sedekah ya. Ya sudah kasihkan saja, yang penting bisa sedekah. Banyak ngasih banyak, enggak punya ya ada apa kasih ya. Nah, jadi penting supaya kita tidak meninggalkan sedekah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Kalau tidak bisa sedekah dengan barang, maka kita bisa sedekah dengan ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Nah, ucapan yang baik, kalimat thayyibah. Di sini kalimat thayyibah mencakup dikir, ya, berdikir, sedekah, termasuk membaca Al-Quran, itu kalimat thayyibah, masuk juga perkataan yang biasa kita ucapkan dengan tata krama, ucapan yang sopan, yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan hati orang yang diajak bicara. Ya, nah, begitu. Walaupun pakai bahasa halus, bahasa Arab, bahasa Jawa halus, tapi kalau ucapannya jelek, ya tetap jelek, bukan thayyibah, ya. Nah, jadi bahasa apapun yang lemah lembut, yang bagus kosa katanya ya. Jangan kemudian pakai kosa kata yang kotor, yang kasar. Ya. Miso-miso itu enggak boleh. Sekalipun misonya pakai bahasa kromo Inggil. Atau pakai bahasa Arab. Atau pakai bahasa Inggris. Enggak boleh. Nah, dan ingat. Kalimat thayyibah itu ternyata bernilai sedekah. Bisa menjaga diri kita dari azab neraka. Gak ada uang, gak ada barang yang disedekahkan, ya paling tidak ngomongnya yang baik, yang sopan, yang ramah, yang lembut, yang enak untuk didengar oleh orang lain. Barakallahu. Kalau enggak bisa, diam. Udah, sudah kau enggak bisa ngomong yang baik, enggak bisa. Terus bagaimana? Diam. Tidak ganggu orang dengan tindakannya dan ucapannya, itu sudah termasuk sodako. Dah, si orang itu aman dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya, dan gangguan sikap-sikapnya, itu sudah termasuk sodako. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke-694. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah muttafaqun alaih wa huwa ba'du haditsin taqaddama bituli. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimat yang baik adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ini merupakan potongan hadis yang panjang yang telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, yakni hadis yang ke-122, ya. Panjang. Ini sebagai penegasan bahwasanya kalimah thayyibah itu ialah sedekah. Hadis berikutnya yang ke-695. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah manis ramah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi sekali lagi, berjumpa dengan sesama dengan menunjukkan wajah yang ramah, wajah yang sopan, wajah yang penuh kehangatan, wajah persahabatan, ya, tidak ada unsur permusuhan, kebencian, cuek. Ini termasuk kebaikan dan termasuk sedekah. Insyaallah ini perlu, ya, perlu latihan. Kalau enggak latihan lupa. Ketemu ngono. Kalau yang kayak gitu dibiasakan, ya lama-lama enggak nyapa sama sekali. Ya lama-lama ya Allah salam wala kalam. Ya. Naam. Barakfikum. Ini contoh yang tidak baik. Dibiasakan, ya. Ketemu. Ya. Salam, jabat tangan, ngomong yang baik, walaupun sekata dua kata lah, ya. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting ramah, ya. Nah, barakallahu. Kalau teman kita kok wajahnya cemberut, kayak nada benci marah, apakah kita perlakukan juga seperti ini? Ya. Kita sapa saja, assalamualaikum, ya, gimana kabarnya, ya. Nah, kok lama enggak ketemu, kok tambah ganteng saja sampean iki, ya. Gimana kondisinya sekarang, gitu. Dok, diam saja, ya, itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengamalkan apa ini? Sunnah, ya. Tapi insya Allah, orang dikitukan, kau akan kuat, ya, cemberutnya. Insya Allah lama-lama cemberutnya akan hilang. Ya, nah, kenapa kita sudah memulai duluan? Barakalikum. Ini kepada sesama seperti ini, apalagi kepada anak sama istri. ya, apalagi sama orang tua, nah, itu harus wajahnya wajah yang manis, berseri, wajah yang ramah, penuh persahabatan, penuh kecintaan, ya. Tayyib, barakofikum. Selanjutnya, bab yang ke-89, bab istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab wa takririhi li yufhama idza lam yufham illa bidzalik. Bab disunahkan untuk berkata yang jelas dan memperjelas perkataan kepada orang yang diajak bicara. Kalau perlu diulang-ulang supaya dipahami. Jika tidak dipahami kecuali dengan cara diulang-ulang. Kalau ngomong itu yang jelas, jangan gemeng. Jangan, ya. Jelas. A, yo A. B, B, ya, nah. Berusaha untuk memperjelas ucapan, omongan, ya. Nah, kemudian berusaha supaya yang diajak bicara paham apa yang kita omongkan. Kalau perlu diulang sampai 3 kali, nah, supaya benar-benar paham. Nah, saya sibuk, apa? Saya sibuk. Apa? Aku sibuk. Gitu. Nah, maksimal 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali, berarti yang kita ajak bicara konslet. Nah, ada sesuatu yang menyebabkan udur. Ya. Nah, mungkin pendengarannya sudah enggak berfungsi dengan baik. Ya. Atau mungkin enggak paham bahasa kita. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia, ternyata dia orang Belanda. Oh, enggak ngerti. Ya. Atau kita ngomong Indonesia, ternyata dia orang Jerman. Duh, enggak ngerti. Ya. Penampilannya kok kayak orang Indonesia. Ya, nah, ya pantas. Ada udur. Ya. Sudah 3 kali enggak paham. Berarti ada sesuatu yang enggak biasa pada orang yang diajak bicara. Nah, barakallahu. Tapi yang jelas tadi ya, dalam hal apapun menyampaikan pelajaran, ceramah atau berbicara dengan saudara kita dalam masalah-masalah dunia, apapun itu ya, berusahalah bicara yang jelas. Dan berusaha untuk memperjelas ucapannya agar dipahami mukhatab yang diajak bicara tadi itu. Kalau perlu diulang sampai 3 kali. Ini hukumnya sunnah, ya. Nah, supaya yang diajak bicara itu enggak salah paham. Nah, jangan nunggu salah paham baru kita konfirmasi lagi, ya. Nah, kalau kita melihat kok dia kok pandangannya kayak enggak fokus, kok sepertinya dia enggak paham, nah, kita langsung inisiatif sendiri ngulang, ya. Nah, pastikan dia paham. Apalagi masalah-masalah penting, ya, diperjelas. Jangan ada ucapan-ucapan yang enggak jelas. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan 2 hadis. Yang pertama hadis yang ke-696. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara beliau mengulangi ucapannya sampai 3 kali sampai benar-benar dipahami. Wa idza ata'ala qaumin fa sallama alaihim salasan. Begitu pula jika mendatangi suatu kaum, beliau menyampaikan salam, beliau mengulangi salamnya sampai 3 kali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an tentang kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah inda khasyati adami sima'aw awil fahmi. Yani ketika kita khawatir ucapan kita tidak didengar atau tidak dipahami, maka diulangi sampai 3 kali. Wattikrar salatu barat ghayatu ma yaqau fil bayan. Pengulangan ucapan sampai 3 kali itu batas maksimal penjelasan. Jangan sampai sudah 4 kali ya, itu over. Nah, maksimal 3 kali. Berarti kalau kita mengulangi cuma 2 kali enggak masalah. Kalau sudah paham. Enggak paham diulangi lagi yang ketiga. Enggak paham berarti hentikan. Di orang yang diajak bicara kondisinya konslet, ada yang perlu diperbaiki ya. Nah, biar empat mata atau mungkin ditindaklanjuti selanjutnya ya. Nah, enggak usah sampai ngulangi 4 kali. Apalagi 5 kali namanya berlebihan dalam penjelasan. Nah, jadi jangan sampai dipahami ngomongnya itu harus 3 kali. Ya kalau ngulangnya 3 kali ya enggak selesai-selesai. Jadi ini itu ketika khawatir yang mendengar enggak mendengar atau enggak paham, maka baru kita ulangi sampai 3 kali. Misalkan kita salam, ya sekali aja. Assalamualaikum. Jangan salah paham dengan hadis ini. Paham kalau salam itu harus 3 kali. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak kayak gitu. Atau kalau ngomong 3 kali, ya kalau penjelasannya 3 kali terus. Wah, memakan waktu yang lama ya. Nah, biasanya taklimnya 1 jam. Kalau disuruh ngulangi 3 kali jadi 3 jam. Nah, jadi pengulangan itu ketika dibutuhkan lil hajah ya. Nah, maksimal 3 kali. Normal 1 kali. Assalamualaikum. Meneng wae. Assalamualaikum. Ah, tak ulangi gitu. Ya, contoh itu. Assalamualaikum. Diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dia terperangah atau ya atau sedang melamun. Nah, ketika diajak bicara belum nyambung, terus sadar dari lamunan baru salam lagi. Nah, begitu. Itu namanya pengulangan ilhajah. Tidak kemudian disimpulkan setiap ngomong, setiap salam harus 3 kali. Enggak. Ya. Tayyib barakatikum. Hadis berikutnya yang ke-697. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu may yasma'uh. Rawahu Abu Dawud. Ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ialah ucapan yang sangat jelas, yang bisa dipahami setiap orang yang mendengarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 2097. Kalaman faslan ay bayanan zahiran. Jawabannya jelas. Nah, beliau itu kalau ngomong, ngomongnya itu jelas. Ya. Saking jelasnya sampai bisa dihafal. Makanya hadis Nabi itu sampai bisa apa ini? Dihafal, ya kan? Nah, kenapa? Karena ngomongnya jelas. Kalaman faslan. Samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan, yaitu memiliki apa ini? Jawami'ul kalam atau jawami'ul kalim. Ucapannya itu singkat tapi luas makna dan faedahnya. Ngomongnya itu enggak cewek sana kemari itu enggak kayak gitu. Ngomongnya itu faslan, ya. Jelas, singkat tapi padat. Yang mendengar, yang normal pendengarannya, semuanya langsung paham. Nah, adapun kalau di dalam riwayat tadi sampai diulangi 3 kali, berarti lil hajah. Kemungkinan yang mendengar, belum mendengar atau belum paham. Nah, ini harus kita contoh, ya. Kita harus contohnya. Kalau ngomongnya jangan terlalu banyak, tapi yang jelas, ya. Latihan. Anak-anak kita juga dididik sejak kecil, ya, supaya tidak gagap. Dilatih ngomong, ngomong yang jelas, ya. Nah, ngomongnya jelas. Kenapa? Karena omongan yang jelas itu bisa meringankan orang yang mendengarnya. Tidak terlalu serius untuk menyimpulkan atau memahami, ya. Nah, penjelasannya juga yang jelas, nggak usah kesana kemari. Poin-poinnya jelas sehingga yang mendengar itu nggak sibuk-sibuk untuk menyimpulkan. Jangan sampai kita sudah ngomong macam-macam kesana kemari ngomongnya, tadi kesimpulannya apa? Nggak tahu, ya. Nah, pokoknya enak ngomongnya itu. Terus kesimpulannya apa? Nggak tahu, ya. Kenapa? Nggak jelas. Ngomongnya kesana kemari, ya, kurang sistematis. Itu menghabiskan energi. Yang mendengar cuma melongo saja, tapi menyimpulkan nggak bisa. Nah, ngulangi lagi dengan buka rekaman. Kita males dengar sampai selesai, ya kan? Nah, apalagi rekamannya pakai HP. Nah, WA masuk, telepon masuk, akhirnya dimatikan siaran ulangnya tadi, ya. Nah, jadi pengulangan-pengulangan kajian itu biasanya gitu. Nasibnya seperti itu, ya. Nah, ditinggal di tengah jalan. Beda kalau langsung taklim, ya. Gak percaya, buktikan saja. Nah, ikut taklim mulai awal sampai akhir, selesai kan? Bawa rekaman pulang, didengarkan di rumah, bisa enggak sabar menanti mulai awal sampai akhir? Ya, nah, tinggal ada tamu, istri manggil, anak manggil, panggilan tak, WA. Nah, bisa sampai tuntas. Kenapa? Ditinggal tidur. Ya kan? Ya enggak? Iya. Oleh sebab itulah, jangan menggantungkan rekaman. Nah, lebih nikmat, lebih asik datang di majelis ilmu. Langsung paham, ya. Nah, benar, ya. Untuk ngulangi lagi dengan rekaman itu lain sudah. Ya, apalagi kalau rekamannya enggak jelas, ya. Suara hujan, suara kipas angin, ya. Apalagi kalau ustadznya itu suaranya kalau direkam malah enggak jelas, ngebas semua kebuahan. Tambah. Enggak bisa sempurna. Ya. Nah, jadi tanggung jawab kita, khususnya para da'i, para pengajar, para pendidik, ini harus belajar menyampaikan sesuatu dengan jelas. Ya. Kalaman faslan. Yang kedua, harus belajar memahamkan idhah lil mukhatab. Memahamkan kepada orang yang kita ajar, kita didik. Ya. Nah, sehingga harus berusaha untuk menyampaikan yang bisa dicerna, sistematis, dan tidak kesana kemari dalam berbicara. Nah, selanjutnya, bab yang ke-90. Babu isra'il jalis li hadithi jalisihi alladhi laysa biharam.